Tersenyumlah saat kau mengingatku, karena saat itu aku sangat merindukanmu. Dan menangislah saat kau merindukanku, karena saat itu aku tak berada di sampingmu. Tetapi pejamkanlah mata indahmu itu, karena saat itu aku akan terasa ada di dekatmu, karena aku telah berada di hatimu untuk selamanya. Tak ada yang tersisa lagi untukku selain kenangan-kenangan yang indah bersamamu. Mata indah yang dengannya aku biasa melihat keindahan cinta, mata indah yang dahulu adalah milikku, kini semuanya terasa jauh meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa keindahanmu. Hati, cinta, dan rinduku adalah milikmu. Cintamu takkan pernah membebaskanku. Bagaimana mungkin aku terbang mencari cinta yang lain saat sayap-sayapku telah patah karenamu. Cintamu akan tetap tinggal bersamaku hingga akhir hayatku dan setelah kematian, hingga tangan Tuhan akan menyatukan kita lagi. Betapapun hati telah terpikat pada sosok terang dalam kegelapan yang tengah menghidupkan sinar redupku, namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah bisa menemukan cinta yang lain selain cintamu, karena mereka tak tertandingi oleh sosok dirimu dalam jiwaku. Kau takkan pernah terganti, bagai pecahan logam mengekalkan kesunyian, kesendirian, dan kesedihanku. Kini aku telah kehilanganmu. Hilang semua janji, semua mimpi, mimpi indah. Hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku hanya bisa menangisi semua ini. Hancur hati ini melihat kau telah pergi. Menjadi gelap berkelabu menyelimuti hatiku, mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara kita. Semua janji, semua mimpi, mimpi indah. Hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Hanya bisa menangisi semua ini. Hancur hati ini melihat kau telah pergi. Langit menjadi gelap berkelabu menyelimuti hatiku. mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara kita berdua, ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali.